بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan insyaallah pembahasan dari membacakan asbab as-sa'adah, sebab-sebab kebahagiaan. Dan pada pertemuan yang sebelumnya kita telah sebutkan bahwasanya as-sa'adah itu adalah sesuatu yang dicari, sesuatu yang dicita-citakan oleh seluruh manusia, baik seorang muslim ataupun seorang kafir, seorang yang kaya, seorang yang miskin, laki-laki ataupun wanita, mereka semuanya menginginkan as-sa'adah, yang namanya kebahagiaan. Namun kebahagiaan yang hakiki, ya, yang hendaknya mereka cari adalah as-sa'adatun nafsiyah, kebahagiaan jiwa. Dan kebahagiaan ini, yaitu sa'adatun nafsiyah, itu adalah kebahagiaan yang khusus yang bisa dirasakan hanya oleh orang-orang yang beriman, hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang mereka ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbnya, yang mereka ridho Islam itu sebagai agamanya, dan mereka ridho Muhammad itu sebagai Nabi dan Rasulnya. Sehingga kebahagiaan yang satu ini tidak bisa dirasakan oleh semua orang. Berbeda dengan sa'adatu hissiyah, berupa makanan, minuman, pakaian, kendaraan, yang ini bisa dirasakan oleh orang yang beriman, demikian pula bisa dirasakan oleh orang-orang kafir. Nah, maka kalau seandainya kebahagiaan yang kedua tadi, sa'adatun nafsiyah, itu dijual, bisa dibeli dengan harta, tentu orang-orang yang kaya itu akan berebut untuk membelinya. Nah, demikian pula orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, ketika mereka mengerti bahwasanya kebahagiaan yang kedua ini bisa diraih dengan harta, maka mereka akan berhutang, ya, demi membeli kebahagiaan tersebut. Ya, namun ketahuilah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya kebahagiaan nafsiyah berupa lapangnya hati, tenteramnya jiwa, ya, ini adalah karunia dari Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berikan, Allah subhanahu wa ta'ala lebihkan kepada hamba-hambanya yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya, ya, bahwasanya kebahagiaan itu memiliki sebab-sebab. Dan Syekh Hafizahullah menyebutkan amalan-amalan yang bisa mengantarkan seorang hamba untuk mencapai kebahagiaan tersebut. Dan sebab yang terkuat, sebab yang terbesar, yang dengannya Syekh mengawalinya adalah quwwatu tauhid, kuatnya tauhid seorang hamba di dalam hatinya. Dia benar mentauhidkan Allah, benar-benar meyakini Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya pencipta, satu-satunya pemberi rizki, dan satu-satunya yang mengatur alam semesta ini. Dia mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah. Demikian pula dia mentauhidkan Allah dengan tauhid uluhiyah. Dia memberikan semua peribadahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dia mentauhidkan Allah dengan tauhid asma wa sifat. Dia menetapkan meyakini nama-nama dan sifat yang mulia bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Maka seorang hamba yang mewujudkan tiga tauhid ini, dia meyakini bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, kenikmatan yang dia rasakan, ujian yang dia rasakan, musibah yang dia rasakan, dia tahu bahwasanya ini adalah ketetapan dan takdir Allah tabaraka wa ta'ala, yang seperti itu akan mengantarkan seorang hamba itu menjadi orang yang bahagia. Oleh karena itu kata Syekh, wa huwa a'zamul asbabi wa ahammuha, bahwasanya at-tauhid itu adalah sebab yang terbesar dan sebab yang terpenting. Famata ma qawiyya tauhidul 'abdi wa ta'dhimuhu li rabbih 'azza wa jall, maka kapan saja tauhid seorang hamba itu kepada Allah semakin kuat dan pengagungan seorang hamba kepada Rabb-nya semakin tinggi dan tawakal seorang hamba kepada Allah itu semakin jujur dan semakin benar. Dan dia pun mengetahui bahwasanya apa yang menimpa dirinya itu adalah takdir dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dan dia tahu Allah itulah zat yang mengatur segala sesuatu. Dan hamba Allah itu adalah marbubun makhluk. Diatur dan diciptakan oleh Allah. Hamba itu tidak memiliki untuk dirinya kemanfaatan, tidak memiliki untuk dirinya kemadharatan. Bahkan tidak mampu untuk menolak madharat yang menimpa dirinya. Maka tatkala itu dia yakin bahwasanya itu semuanya adalah milik Allah. Dan dia yakin bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Ya. Dan satu-satunya zat yang mengatur urusan hamba-hambanya. Oleh karena itu, kita lihat manusia itu bertingkat-tingkat dalam kebahagiaan yang kedua ini. Dan itu sangat dipengaruhi oleh tauhid, kekuatan tauhid, keimanan yang ada di dalam hatinya. Oleh karena itu kita dapati sebagian manusia apabila ditimpa musibah, jaza'a wa asabal hala', dia gelisah dan berkeluh kesah. Dan terkadang dia menentang, menolak apa yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan dan tetapkan untuknya. Fatajidu anna zalikal musab kathir tadujur. Dan engkau dapati orang yang tertimpa musibah itu banyak mengeluh, banyak berkeluh kesah. Ya. Yang padahal kalau seandainya dia menerima apa yang menimpa dirinya, dan dia mengetahui bahwasannya ini adalah sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah. Sebelum Allah menciptakan dia, bahkan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Lahana alaihil amru. Niscaya perkara tersebut yang menimpa dirinya akan terasa ringan. Wa majmala ma qalahu al-qadhi Syuraih rahimahullah. Dan betapa indah apa yang dikatakan oleh Imam Al-Qadhi Syuraih rahimahullah. Beliau mengatakan, "Ma asabatni musibatun illa hamidtullah 'alaiha li arba'." Kata Imam Al-Qadhi Syuraih rahimahullah, "Ma asabatni musibah." Tidaklah aku ditimpa sebuah musibah kecuali aku memuji Allah atas musibah itu. Li arba', karena empat perkara. Beliau mengatakan, aku tidaklah ditimpa sebuah musibah. Apakah itu rasa sakit? Apakah itu kesempitan hidup? Kecuali aku memuji Allah tabaraka wa ta'ala atas musibah yang menimpa diriku. Li arba', karena empat perkara. Awalan yang pertama, an razaqani sabra 'alaiha. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadaku kesabaran untuk menghadapi musibah tersebut. Allah memberikan kepadaku, memantapkan hatiku untuk bersabar menerima musibah tersebut. Kemudian yang kedua, an razaqani al-istirja'a 'indaha. Allah tabaraka wa taala memberikan rizki kepadaku, mengingatkanku untuk mengucapkan kalimat istirja' ketika mendapatkan musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, allam yaj'alha akbar minha. Ya, perkara yang ketiga yang menyebabkan beliau memuji Allah dengan musibah itu adalah Allah tidak menjadikan musibah yang lebih besar dari musibah tersebut. Ya. Kemudian yang keempat, allam yaj'alha fi dini. Allah tidak menjadikan musibah itu menimpa agamaku. Ini empat perkara yang menjadikan al-imam al-qadhi memuji Allah tabaraka wa ta'ala ketika tertimpa musibah. Allah menganugerahkan kepadanya kesabaran untuk menghadapi musibah yang dia rasakan. Allah mengingatkan dia untuk mengucapkan kalimat istirja', bahwasanya segala sesuatu itu adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kemudian yang ketiga, Allah tidak menjadikan musibah yang lebih besar dari apa yang menimpa dirinya. Kemudian yang keempat, Allah tidak menjadikan musibah itu menimpa agamanya. Yang kalau seandainya menimpa agamanya, maka tentu ini adalah musibah yang paling besar. Ya, musibah yang membinasakan. Ini adalah al-imam al-qadhi. Yang tidak lain ini, ucapan yang seperti ini, pujian yang seperti ini muncul dari kuatnya tauhid yang menancap dalam hatinya. Dia yakin kepada Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga hal ini membawa dirinya untuk bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena tingkatan manusia ketika tertimpa musibah, ya, ada di antara mereka yang dia murka, ya, dengan musibah tersebut. Ada di antara mereka yang bersabar. Ada di antara mereka yang kemudian ridho. Dan ada pula di antara mereka yang bersyukur tatkala ditimpa musibah. Dan ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Ya, tingkatan yang paling tinggi. Dan itu semuanya dipengaruhi oleh kuatnya tauhid dalam hati seorang hamba. Karena itu Nabi SAW tidaklah beliau tertimpa musibah kecuali beliau bersyukur kepada Allah, memuji Allah tabaraka wa ta'ala. Beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Memuji Allah tabaraka wa ta'ala ketika tertimpa musibah. Nah, sehingga tingkatan-tingkatan ini, ya, bersyukur, ridha, sabar, ya, murka, ini sangat dipengaruhi oleh keimanan dan kuatnya tauhid dalam hati seorang hamba. Yang itu akan menyebabkan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan nafsiyah yang ada di dalam hati. فَإِذَا صَابَكَ أَمْرٌ فَاجْعَلْ نَصْبَ عَيْنَكَ قَوْلَ رَبِّكَ. Maka apabila engkau ditimpa sebuah musibah, maka jadikan firman Allah tabaraka wa ta'ala itu di hadapan matamu. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُسِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Apabila kita tertimpa musibah, maka ingatlah ayat ini. Itu yang mengingatkan kita bahwasanya segala sesuatu itu adalah milik Allah. Dan segala sesuatu itu semuanya akan kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga kita akan merasa ringan dengan musibah yang menimpa kita. Waj'al nasba'ainaka qala Allah ta'ala. Dan jadikanlah di hadapan matamu firman Allah tabaraka wa ta'ala. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ. Dan tidaklah terjadi sebuah musibah kecuali itu karena sebab tangan-tangan kalian, dan Allah subhanahu wa ta'ala banyak memaafkan kalian. Sehingga apa yang menimpa diri kita, itu tidak lain adalah sebab karena perbuatan diri-diri kita. Sehingga apabila dua ayat ini selalu kita ingat, selalu ada di hadapan kita tatkala musibah itu datang kepada kita, maka tentu hal itu akan menjadi ringan, akan mengantarkan kita untuk istirja' kepada Allah tabaraka wa ta'ala, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kuatnya tauhid, kuatnya keimanan dalam seorang hamba, dalam hati seorang hamba, ini akan mengantarkan seorang hamba itu menjadi orang yang sa'id, orang yang bahagia, baik dalam kehidupannya ataukah kebahagiaan setelah kematiannya. Bahkan kebahagiaan itu akan dia rasakan di detik-detik kematiannya. Di dalam kehidupannya dia menjadi orang yang tenang hatinya, menjadi orang yang tentram dadanya. Ya, apakah dia menjadi orang yang kaya ataukah dia menjadi orang yang miskin, hatinya tenang, hatinya tentram. Ini dalam kehidupan. Demikian pula setelah kematiannya, dia akan merenggut nikmat Allah tabaraka wa ta'ala berupa jannah. Man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannah bi khairi hisab wala 'adab. Barang siapa yang mewujudkan tauhidnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka dia akan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Sebagaimana satu bab yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najri rahimahullah di dalam kitabnya At-Tauhid. Demikian pula quwwatut tauhid dan keimanan seorang hamba itu akan menjadikan dia menjadi orang yang sa'id sampai pun dalam detik-detik kematiannya. Ya, dia dibimbing oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang akan membawa keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kisah yang disebutkan oleh Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah tentang detik-detik kematian Abu Zur'ah Ar-Razi. Ketika beliau sakit, Abu Zur'ah Ar-Razi kemudian teman-temannya di antaranya Abu Hatim, Ubaidillah ibn Abdul Karim dan dua saudaranya menjenguknya. Kemudian Abu Hatim mengatakan kepada dua temannya, "Mari kita mendatangi Abu Zur'ah yang sedang sakaratul maut." Kemudian Abu Hatim mengatakan, "Nulaqqinu syahadah." Kita bacakan kepadanya asy-syahadah, kita talqin kalimat la ilaha illallah. Namun temannya mengatakan dia hibah kepada Abu Zur'ah. Kemudian dia mengatakan, "Mari kita memurojaah hadis tentang man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Maka kemudian di antara mereka menyebutkan di sisi Abu Zur'ah yang sedang sakaratul maut hadis tentang keutamaan seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka mereka memulailah membacakan sanad hadis ini. Dimulai dari Abu Hatim Ar-Razi mengucapkan sanadnya, "Haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan." Kemudian Abu Hatim lupa di tengah-tengah sanadnya. Dia mengatakan, "Fartajja 'alayya al-hadits ka'anni ma qara'tu wa la sami'tu." Tiba-tiba hadis itu hilang. Ya. Seakan-akan seperti belum pernah aku baca dan belum pernah aku dengar. Kemudian temannya di sisinya pun mengulanginya, berusaha menyempurnakan sanad hadis tersebut. "Haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan," dan kemudian lupa di tengah-tengah sanadnya. Kemudian yang terakhir juga demikian. Dan ketika itu Abu Zur'ah Ar-Razi dalam keadaan sakaratul maut, mendengar teman-temannya murojaah hadis tentang keutamaan seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir kehidupannya. Kemudian Abu Zur'ah yang dalam keadaan sakaratul maut mendengar saudaranya, mendengar teman-temannya memurojaah hadis, kemudian dia melanjutkan hadis tersebut dengan sempurna. Belum mengatakan haddatsana fulan sampai akhir sanad tersebut kepada sahabat Mu'ad ibn Jabal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Maka ketika belum mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, keluar ruhnya dari tubuhnya. Inilah akhir kehidupan yang indah. Dia menjadi orang yang sa'id insyaallah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah dakhala al-jannah, dan dia pun keluar ruhnya bersama kalimat ha dalam akhir kalimat la ilaha illallah. Ini tidak lain membawa seperti ini adalah kekuatan keimanan, kekuatan tauhid yang menancap dalam hatinya. Demikian pula Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Bidayah wan Nihayah, ketika detik-detik kematian Syekhul Islam yang disebutkan oleh saudaranya yang tatkala itu beliau berada di dalam penjara, di penjara yang terakhir, sebagaimana yang diutarakan oleh saudaranya, ya, saudaranya mengakhiri Al-Quran, menyelesaikan Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran bersama Syekhul Islam di dalam penjara selama 80 kali. Dan ketika masuk kepada khatam yang ke-81 kali, dan itu sampai ayat dalam akhir surat Al-Qamar, innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir, maka keluar ruhnya bersama ayat tersebut. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam taman-taman dan sungai-sungai dan kenikmatan-kenikmatan di sisi Rabb-nya. Ketika akhir ayat ini terbaca oleh Syekhul Islam, maka kemudian ruhnya terlepas dari tubuhnya. Ini akhir detik-detik ya, yang indah, yang tidak lain ini dipengaruhi karena kuatnya keimanan dan kuatnya tauhid yang ada dalam hati seorang hamba. Sehingga kuatul tauhid, kuatul iman, ini akan membawa seorang hamba itu menjadi orang yang bahagia, baik dalam kehidupannya, di dalam akhir kehidupannya ataupun setelah kematiannya. Ya, kebahagiaan yang hakiki yang akan dia rasakan. Kemudian Syekh rahimahullah hafizahullah menyebutkan, wa huna unabbih ila amrin qad yakhfa ala ba'dhin nas fayadhunnu anna al-musibata niqmatun 'alayhi. Dan di sini aku peringatkan kepada sebuah masalah yang terkadang tersamarkan atas sebagian manusia, yang dia menyangka bahwasanya musibah itu adalah nikmah, petaka untuknya. Bukan, sekali-kali tidak. Qad takunu thanayal musibah allati nazalat bika ni'matun an'amallahu ta'ala biha 'alaika. Dan terkadang di tengah-tengah musibah yang menimpa dirimu, Allah turunkan nikmat kepadamu. Li'anna al-musibata idza nazalat falaha ahwalun thalathah. Karena musibah apabila dia turun menimpa seorang hamba, ketahuilah bahwasanya itu ada 3 keadaan. Sehingga musibah yang menimpa diri kita atau menimpa Bani Adam itu ada 3 keadaan. Yang pertama, antakuna uqubatan muajjalatan. Yang pertama adalah musibah itu menjadi uqubah. Ya. Iqab dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah segerakan di dunia ini. Wa'adabu dunya ahwanu min adabil akhirah. Dan azab dunia itu, itu lebih ringan daripada azab akhirat. Sehingga musibah yang menimpa diri kita, sakit yang kita rasakan, kesempitan hidup yang kita rasakan, ketahuilah itu mungkin adalah ujian dan iqab Allah yang Allah segerakan kepada kita, yang tidak kemudian Allah akhirkan di akhirat, yang kita ketahui bahwasanya azab dunia itu lebih ringan daripada azab akhirat. Ya. Ini yang pertama. Ya. Itu adalah musibah, ujian, iqab yang Allah segerakan dalam kehidupan dunia ini. Ya. Dan Allah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam riwayat Al-Bukhari, "May yuridillahu bi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah tabaraka wa ta'ala kehendaki kebaikan kepadanya, maka Allah akan berikan kepadanya ujian dan cobaan. Nah, sehingga hakikat dari ujian itu adalah nikmat dari Allah. Ya. Yang bagaimana kalau seandainya adab itu Allah akhirkan di akhirat, tentu lebih keras dan lebih menyakitkan. Karena adabud dunya ahwan min adabil akhirah. Lebih ringan daripada azab akhirat. Nah, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan tidaklah musibah itu datang melainkan karena sebab tangan-tangan kalian, dan Allah banyak memaafkan dari kesalahan-kesalahan kalian. Nah, sehingga musibah yang menimpa diri kita itu bisa jadi itu adalah ukubah yang Allah segerakan kepada kita dalam kehidupan dunia ini. Dan kita ketahui bahwasanya azab dunia itu lebih ringan daripada azab akhirat. Ya. Dan sebagaimana kisah ya, tentang Al-Imam Al-Hafidz Ibn Hajar, sebagaimana disebutkan oleh Ahlu Tarikh, beliau adalah qadhi min qudati Misr. Al-Hafidz Ibn Hajar adalah seorang hakim dari hakim-hakimnya di negeri Mesir. Tentu beliau adalah menjadi orang yang kaya, orang yang dimuliakan, orang yang diagungkan di negeri tersebut. Dan beliau apabila datang ke tempat kerjanya, beliau naik delman, kendaraan yang ditarik oleh kuda ataupun birol. Suatu hari Al-Hafidz Ibn Hajar ini melewati seorang Yahudi yang dia adalah az-zayyat, penjual minyak. Dan kita ketahui bahwasanya penjual minyak adahnya, kebiasaannya adalah bajunya kotor. Ya. Maka ketika Ibn Hafidz Ibn Hajar itu melewati penjual minyak tadi, tiba-tiba penjual minyak itu menghentikan kendaraannya. Kemudian seorang Yahudi itu mengatakan, "Anta qadhi qudati Misr." Engkau adalah hakim di negeri Mesir ini. Bagaimana dengan sabda nabi kalian yang mengatakan, "Ad-dunya sidnul mu'min wa jannatul kafir." Sesungguhnya dunia ini adalah penjaranya orang yang beriman dan surganya orang yang kafir. Orang Yahudi ini ingin menyangga, ingin memprotes sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dunia ini adalah penjaranya orang yang beriman dan surganya orang kafir. Dia mengatakan, "Dan engkau orang yang beriman di atas kenikmatan yang seperti ini, di atas kemewahan yang seperti ini, engkau di atas kenikmatan menjadi qadhi min qudati Misr. Namun sedangkan aku di atas kesengsaraan yang seperti ini menjadi penjual minyak." Orang Yahudi ingin menyanggah, ingin memprotes hadis Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ya. Kemudian Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar menjawab dengan sebuah jawaban yang sangat indah, yang menjadikan orang Yahudi itu masuk ke dalam Islam. Beliau mengatakan, "Ana ma fihi minat tarfi wan na'im." Aku dalam kenikmatan yang seperti ini, Di atas kemewahan yang seperti ini, aku menjadi seorang hakim yang kemudian aku duduk di atas kendaraan yang mewah. Itu kalau seandainya dibandingkan dengan kenikmatan di surga, itu adalah azab bagiku. Adapun engkau, di atas kesengsaraan yang seperti ini, kau menjadi orang yang sengsara, menjadi penjual minyak. Ya. Namun ketika dibandingkan dengan kesengsaraan yang ada di neraka, itu adalah ibaratnya nikmat bagimu. Maka mendengar jawaban seorang Hafidz Ibnu Hajar ini, dengan serta merta orang Yahudi itu langsung masuk ke dalam Islam, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah fa aslama. Ini sehingga azab dunia ketika dibandingkan dengan azab akhirat tidak apa. Ya, azabud dunya ahwanu min azabil akhirah, lebih ringan daripada azab akhirat. Sehingga tatkala seorang hamba ketika dia tertimpa musibah, tertimpa rasa sakit atau kesempitan hidup, dia sadar dengan yang seperti ini, bahwasanya itu adalah uqubah yang disegerakan oleh Allah. Ya. Maka dia akan bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Bagaimana kalau seandainya Allah tabaraka wa ta'ala akhirkan di negeri akhirat, yang itu lebih keras dan lebih dahsyat. Kemudian yang kedua, antakuna kafaratan lidhunubi salafat, bisa jadi musibah yang menimpa dirimu, ya, itu adalah kafaratun lidhunub, sebagai penghapus dosa-dosa yang engkau lakukan. Ya, sehingga musibah yang menimpa diri kita, itu bisa jadi itu adalah kafarah, penghapus dosa yang Allah kehendaki untuk kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala ghammin hatta syauqatu yushakuha illa kaffarallahu anhu min khatayah." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tidaklah seorang muslim itu ditimpa rasa letih, rasa sakit, rasa susah, rasa sedih dan gundah gulana sampai duri yang menancap dalam tubuhnya, kecuali Allah tabaraka wa ta'ala akan hapuskan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya." Sehingga ujian musibah yang menimpa diri kita, kalau kita yakini, kalau kita imani, kita syukuri, kita sabari, itu adalah hakikatnya adalah kafarah, penghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Maka tatkala hamba itu mengetahui yang seperti ini, dia akan bersabar, akan bersyukur dan ridha kepada Allah dengan musibah yang menimpa dirinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min muslim yusibu adan syauqatun wa ma fawqaha illa kaffarallahu anha khatayah kama tahuttu syajaratu waraqaha." Tidaklah musibah itu menimpa seorang muslim kecuali dengannya Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahannya sebagaimana pohon itu menggugurkan daun-daunnya. Demikianlah Allah tabaraka wa ta'ala menghendaki untuk hamba-hambanya. Sehingga musibah yang turun kepada kita itu memiliki tiga keadaan. Yang pertama itu adalah uqubah yang Allah segerakan di dunia ini. Kemudian yang kedua adalah itu adalah sebagai penghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kemudian yang ketiga insyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Waktunya sudah habis. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Nanti kita akan lanjutkan pada poin yang ketiga. Ya, nanti sore insyaAllah. Kita cukupkan pertemuan bagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih.